إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-Nya yang husna dan sifat-Nya yang ulia. Semoga kita yang hadir di majelis ilmu ini termasuk dari orang-orang yang dapat mentahqiq tauhid dengan sempurna, yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang ke-42, bab yang diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian jadikan bagi Allah andad, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Pada bab yang mulia ini hanya ada dua poin insyaAllah kita akan jelaskan. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab di kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah penjelasan dalil dan tafsiran dari para ulama salaf tentang ayat yang mulia tersebut yang dijadikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, yaitu surat Al-Baqarah ayat 22. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, munasabatul hadal bab di kitab tauhid, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Mulakhas, beliau mengatakan bahwasanya di antara tahqiqi tauhid, min tahqiqi tauhid, di antara bentuk mentahqiq tauhid yang dengannya seseorang akan Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah al-ihtirazu minasyirki billahi fil alfadi, itu menjaga dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala fil alfadi, terkait dengan ucapan-ucapan. Wa illam yaqsudhu almutakallimu biqalbihi, walaupun orang yang mengucapkannya tidak memaksudkan hal yang demikian itu. Jadi di antara bentuk orang yang mampu mentahqiq tauhid dengan sempurna, dia akan menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang di dalamnya mengandung kesyirikan, walaupun sang pengucapnya tidak memaksudkan akan hal yang demikian itu. Ya, seperti seseorang mengatakan, laula qulaibatu hadza la'atana al-lusus, seandainya tidak ada anjing kecil ini, niscaya maling sudah memasuki rumah kita. Atau perkataan yang semisalnya yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Maka orang-orang yang bertauhid, yang dia benar-benar mentahqiq tauhid, maka dia akan berusaha menjaga perkataan-perkataan yang kemungkinan di dalamnya ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari penyandaran kepada sebab. Ini hubungan bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya di antara ciri khas orang-orang yang dia mentahqiq tauhid, yang dengannya dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, adalah dia menjaga ucapan-ucapan yang dikhawatirkan di dalam ucapan tersebut terdapat kesyirikan. Sebagaimana sudah kita jelaskan, atau antum dapatkan penjelasan terkait tentang bab yang ketiga di dalam kitab tauhid, yaitu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab, barang siapa yang mentahqiq tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Dijelaskan oleh Syekh Al-Usyai di dalam kitabnya At-Tamhid, orang yang mentahkik tauhid ada dua tingkatan. Yang pertama adalah tahkikun wajibun, mentahkik tauhid yang wajib, yaitu dia meninggalkan atau membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran syirik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, dan juga membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran bid'ah dan maksiat. Ini tahkikun wajibun, yang dengannya lah seseorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran syirik dengan berbagai macam jenisnya, kemudian membersihkan dari kotoran-kotoran bid'ah dan maksiat. Dan di sana ada tahqiqut tauhid yang mustahab, yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan tahqiqut tauhid yang wajib. Selain dia meninggalkan kesyirikan, bid'ah dan maksiat, bahkan orang yang sampai pada tingkat yang mustahab ini, dia meninggalkan segala suatu perkara yang mubah, dikhawatirkan perkara yang mubah tersebut dapat mencelakakan dia, dapat melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kalau terkait dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang memang di dalamnya ada kemungkinan mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya, di antara ucapan-ucapan yang di dalamnya ada unsur penyandaran kepada nikmat, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari satu sisi ada yang dibolehkan. Seperti penjelasan kita tatkala ada seseorang yang mengatakan hada mali warisu an abai, hartaku ini saya dapatkan dari warisan bapakku. Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin bahwasanya apabila diucapkan hanya sebagai khabar saja, ada orang yang bertanya, maka ini dibolehkan. Ya, akan tetapi yang diinginkan oleh Imam Mujahid dari perkataan tersebut adalah menyandarkan kepemilikan hartanya kepada sebab dan melupakan sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mentahqiq tauhid, maka dia berusaha untuk menjauhi ucapan-ucapan yang seperti ini. Walaupun terkadang ucapan tersebut hukumnya boleh-boleh saja jika sebagai khabar, tapi orang yang bertauhid, apalagi sampai tingkat tahqiq tauhid yang mustahab, dia meninggalkan segala sesuatu perkara yang terkadang hukumnya adalah mubah, tapi tetap dia tinggalkan karena khawatir dapat mencelakakan dirinya, dapat memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penjelasan dalil dan tafsiran ayat surat Al-Baqarah ayat 22 sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ini, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sementara kalian mengetahuinya. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan bahwasanya ayat yang mulia ini, surah Al-Baqarah ayat 22, yang sebelumnya di pada ayat yang 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasa was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Karena ayat yang 21 ini masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayat yang ke-22-nya yang dijadikan sebagai syahid oleh mu'alib di sini, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka kita jelaskan pula, ya kita jelaskan ayat yang ke-21 sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Ayat yang mulia ini surah Al-Baqarah ayat 21, yaitu ayat yang pertama di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia, "Ya ayyuhan nas, nadan nasa jami'an." Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh manusia, baik dia orang mukmin ataukah dia orang kafir ataukah dia orang Arabnya atau orang ajamnya, Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka semuanya dan memerintahkan mereka untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, wa hadza dalilun ala umumi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil akan keumuman risalahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh manusia. Sebagaimana pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, Allah taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah ya Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia? Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, "U'budu rabbakum." Sembahlah Rabb kalian. Hada amrun minallahi taala bi ibadati wahda la syarika lah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari u'budu rabbakum, makna dari firman Allah sembahlah Rabb kalian, ay wahidu rabbakum wa afridu bil ibadah, maknanya adalah esakanlah Allah, tauhidkanlah Allah Rabb kalian, tunggalkanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini pula sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama salaf, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ajmain. Apabila ada perintah ibadah di dalam Al-Quran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan, bukan hanya sekedar ibadah semata saja. Kenapa? Li'anal Arab, dikarenakan orang-orang Arab, fi waqti nuzulil Quran, pada waktu turunnya Al-Quran, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia, yang pada saat itu mereka itu orang-orang Arab, kathirun minhum ya'budunallah, banyak di antara mereka pun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang beraneka ragam keyakinannya. Tapi kebanyakan dari mereka, dari orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum ya'buduna ma'ahu ghairuhu. Akan tetapi mereka pun beribadah bersama Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah setiap perintah ibadah dalam Al-Qur'an maksudnya adalah untuk mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah saja. Karena orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah, mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di samping mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy untuk mengatakan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Apa jawaban mereka? Mereka menjawab sebagaimana yang Allah abadikan di dalam firman-Nya surah Sad ayat 5, orang-orang musyrikin mengatakan, aja'ala alihata ilahan wahida, apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak, ilahan wahida, menjadi satu ilah saja, satu sesembahan saja. Maksudnya satu sesembahan di sini yang dimaksud siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka beribadah kepada banyak ilah, ya, dan salah satu ilah yang mereka sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan mereka, aja'ala alihata ilahan wahida, apakah dia Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak, aliha jama dari ilah. Aliha ini adalah jama dari ilah. Apakah dia Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak hanya menjadi satu sesembahan saja, itu Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah suatu perkara yang sangat aneh menurut orang-orang musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil. Kenapa manusia wajib hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah menjelaskan alasannya, dalil yang menunjukkan atau burhan yang menunjukkan memang Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, karena Allah lah yang telah menciptakan manusia. Li'annal ibadah la tasluhu illa lil khaliq. Karena yang namanya ibadah tidaklah sah ditujukan kecuali kepada Sang Pencipta. Falladzi la yakhluqu la yasihu ayyubad. Maka sesuatu yang tidak mampu mencipta tidak sah untuk diibadahi. Oleh karena itulah dalam ayat-ayatnya yang banyak diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, Allah taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka melakukan kesyirikan, ma la yakhluqu syai'an, dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan sesuatu pun, dengan apa-apa yang tidak mampu menciptakan sesuatu pun, wa hum yukhlaqun. Ya, padahal mereka pun adalah makhluk yang diciptakan. Ayat yang mulia ini membantah orang-orang yang beribadah kepada asnam, kepada patung-patung, kepada orang yang sudah meninggal dunia, kepada para wali, kepada orang-orang saleh, kepada pohon, kepada batu, dan semuanya yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah berhak untuk disembah. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menciptakan. Yang berhak untuk disembah adalah zat yang dia mampu menciptakan. Dan satu-satunya zat yang mampu menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Karena Allah lah yang mampu menciptakan, selain Allah tidak ada yang mampu menciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ai mananya idza dzakartum, jika kalian mengetahui bahwasanya Allah adalah zat yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang yang sebelum kalian. Oleh la'alla tadakkurukum lidzalika, mudah-mudahan pengetahuan kalian akan hal demikian itu tatkala kalian meyakini, mengingat, mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kalian. Ya, semoga pengetahuan kalian tersebut dan keyakinan tersebut mendorong kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan perintah yang terbesar yang Allah wajibkan kepada manusia adalah beribadah hanya kepada Allah. Dan larangan yang terbesar yang Allah larang kepada manusia adalah agar mereka tidak melakukan kesyirikan. Kemudian Allah pun berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasa, dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan yang kalian hidup di atasnya, kalian tidur di atasnya, kalian nanti pun tatkala meninggal dipendam fi batniha, di perutnya bumi, idza mittum, jika kalian meninggal dunia, dan kalian pun nanti akan dibangkitkan darinya. Wassama'a binaa, dan Allah pun telah menjadikan bagi kalian langit sebagai atap yang berada di atas bumi yang Allah ciptakan tanpa tiang. Wa anzala minas samaa'i ma'an, ay huwal matar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, yaitu dari awan ma', yaitu hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka kemudian Allah keluarkan dengan sebab hujan tersebut, minas samarati, dari tumbuhan-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Oleh karena itulah tatkala kalian mengimani, meyakini, mengetahui Allah yang telah menciptakan kalian, Allah ciptakan bumi dan langit untuk kalian, Allah turunkan hujan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman sebagai rizki bagi kalian. Kalau seperti itu, fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah anda sekutu, tandingan, dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah memberikan kalian rezeki. Oleh karena itulah, maka Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya berhak untuk kalian ibadahi semata. Berkata Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, ya, beliau berkata, al-andad huwa asyirku. Qala Ibnu Abbas fil ayah. Berkata Ibnu Abbas terkait dengan ayat Allah yang mulia ini, surah Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Beliau mengatakan al-andadu huwa asyirku. Al-andad adalah kesyirikan. Akhfa min dabibin namli ala safatis sauda fi dhulumatil lail. Yang mana kesyirikan tersebut yang merupakan di antara bentuk menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, akhfa, lebih samar, min dabibin namli, dari jejak kaki semut, ala safatis sauda, yang berada di atas batu yang hitam, fi dhulumatil lail, pada kegelapan malam. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dari perkataan Ibnu Abbas ini menunjukkan yang namanya syirik ini ada yang akhfa, khafiyun, dan ada yang jaliyun. Ada yang jelas dan ada yang samar. Syirik yang jelas seperti menyembelih kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dan yang semisalnya dari kesyirikan-kesyirikan yang terkait dengan perbuatan dan perkataan yang bisa dilihat oleh mata dan bisa terdengar oleh ucapan. Adapun syirik yang khafi, yang samar, kalau kita lihat dari contoh-contoh yang diberikan oleh Ibnu Abbas, ya, syirik yang khafi ini bisa ditinjau dari dua tinjauan. Mu'alib di sini mengatakan, pensara dari kitab ini yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa hunaka syirkun khafi wa huwa nau'ani. Dan di sana ada syirik yang samar, dan syirik yang samar ini ada dua macam. Yang pertama adalah syirkun fil maqasid wan niyat. Itu syirik di dalam tujuan dan niat. Memang secara zatnya syirik ini samar, letaknya di dalam hati. Wa hadha khafiyun li annahu fil qulub. Yang mana syirik ini adalah syirik yang samar karena memangnya letaknya di dalam hati, dan hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta sang pemilik hati tersebut dari manusia, ya, hakikatnya dia tidak mengetahui apa yang ada di hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang salat yang tujuannya adalah riya ataupun sum'ah ataupun yang lainnya, yang ini tidak ada yang mengetahuinya, wa hada la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Syirik khafi ada dua macam. Yang pertama memang ditinjau dari zatnya, ya, syirik yang terkait dengan niat dan tujuan yang letaknya di dalam hati. Kemudian yang kedua, tinjauan yang kedua, syirkun khafiyun, dinamakan syirik khafi bukan ditinjau dari bentuknya, bukan ditinjau dari bentuknya bahwasanya itu termasuk dari kesyirikan yang terkait dengan hati, tidak. Ya, khafi di sini kenapa dikatakan khafi? Kalau kita lihat nanti di sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Abbas tatkala menjelaskan di antara bentuk kesyirikan menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, beliau mencontohkan kesyirikan yang terkait dengan lisan. Tapi Ibnu Abbas mengatakan akhfa, ini lebih samar dibandingkan jejak kaki semut. Termasuk dari syirik yang khafi, bukan ditinjau dari zat bentuknya kesyirikan tersebut, tapi ditinjau dari banyaknya manusia yang tidak mengetahui bahwasanya itu termasuk dari kesyirikan. Jadi jenis kesyirikan yang kedua adalah syirkun khafiyun, syirik yang samar, li'annahu la ya'lamuhu katsirun minan nas, karena banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya bahwasanya perkataan tersebut, lafaz tersebut termasuk dari kesyirikan. Wa huwa, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa huwa asyirku fil alfadhi dunal i'tiqad. Itu kesyirikan yang terkait dengan ucapan-ucapan dunal i'tiqad, tanpa diiringi dengan keyakinan. Karena nanti kalau diiringi dengan keyakinan, hukumnya bisa menjadi syirkun akbar. Sebagaimana nanti insyaallah kita akan jelaskan tentang perkataan masya Allah thumma syi'ta. Masya Allah thumma syi'ta ini, secara perkataan tersebut, hukum asalnya adalah syirik asgar. Tapi kalau diiringi dengan keyakinan, konsekuensi dari kalimat thumma atop, ya kalimat atop huruf thumma, ini berkonsekuensi kesyirikan yang akbar. Jadi kesyirikan yang kecil ini, ya kesyirikan terkait masalah ucapan-ucapan dengan syarat dunal i'tiqad, tanpa disertai dengan keyakinan. Nanti kalau disertai dengan keyakinan, jatuhlah pelakunya ke dalam kesyirikan yang akbar. Oleh karena itulah Ibnu Abbas di sini mengatakan, ya tatkala beliau menjelaskan di antara bentuk kesyirikan-kesyirikan yang samar terkait masalah ucapan, beliau mengatakan asyirku akhfa min dabi bin namli ala safati sauda fi dhulumatil lail sumia khafiyan. Beliau menamakan dengan khafi li annahu qalla mayyatanabbahu lahu, karena sedikit orang yang memperhatikan hal tersebut. Dalam artian, banyak orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas di sini. Kemudian beliau mencontohkan beberapa perkataan yang sering diucapkan oleh manusia. Yang pertama, beliau mengatakan wa huwa antakula, yaitu seperti kalian mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, wallahi wa hayatika, demi Allah dan juga demi hidupmu wahai fulan, dan juga demi hidupku. Di dalam perkataan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, di dalamnya ada unsur bersumpah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk dari kesyirikan alladhi yajri ala al-sinatin kathiri minan nas, yang banyak diucapkan oleh lisan-lisan manusia. Wala ya'lamuna annahu syirkun, dan banyak di antara mereka yang tidak mengetahui bahwasanya itu termasuk dari kesyirikan. Seperti sebagian mereka ia bersumpah dengan nama nabi wan nabi demi nabi, wal amanah demi amanah, wa hayatika demi hidupmu, demi cintaku padamu, dan yang selainnya. Ya, dari sumpah-sumpah yang banyak diucapkan oleh manusia, suwer ataupun yang semisalnya. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya, man halafa bi ghairi lahi faqad kafara au asraqa, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh dia telah melakukan kekufuran ataupun kesyirikan. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid, beliau mengatakan wa qauluhu, dan di dalam ucapan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, fiha nau'ani minasyirki, di dalamnya ada dua jenis bentuk kesyirikan. Jadi pada kalimat ucapan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, fiha nau'ani minasyirki, di dalamnya ada dua jenis dari kesyirikan. Yang pertama adalah al-halfu bi ghairillahi, bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, wa hayati, wa hayatika wa hayati, ini bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-isyraku ma'allah, menyamakan atau mensejajarkan bersama Allah, biqalihi dengan perkataan wallahi wahayatika. Wahayatika fadammuha ilallah bilwawi al-muqtadiyah litaswiyah. Itu mengatofkannya dengan huruf wawu. Wallahi, huruf wawu yang pertama ini, wawu, namanya wawu qasam. Adapun wawu yang kedua ini bukan wawu qasam, tapi wawu atop. Ya, diatopkan kepada kalimat sebelumnya. Aslinya itu, wallahi wawahayatika ya fulan wawahayati. Tapi karena dia diatopkan, cukuplah wawu qasamnya tidak disebutkan kembali. Ya, jadi ini wallahi wa yang kedua. Di sini wahayatika ini adalah wawu atop. Yang namanya wawu atop, wawu yang merupakan huruf atop ini menunjukkan makna taswiyah, pensejajaran. Wallahi wahayatika berarti dia mensejajarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah na'un minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Sebagaimana nanti insyaallah kita akan jelaskan tentang perkataan masyaallah wa syaa fulan. Ini kehendak Allah dan juga kehendak si fulan. Jadi di dalam perkataan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, di sini terkandung dua jenis kesyirikan. Yang pertama adalah al-halfu bi ghairillah, kemudian adanya unsur yang kedua adalah al-israku ma Allah bi qaulihi wallahi wa hayatika, tatkala diatofkan dengan huruf atof wa. Bagaimana kalau kita atofkan dengan huruf atof thumma? Wallahi thumma hayatika ya fulan thumma hayati. Boleh atau tidak? Al-jawab tetap tidak boleh. Bedanya kalau pakai huruf atof thumma, ya wallahi thumma hayatika, ini hanya ada satu jenis kesyirikan, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pakai huruf atof wawu, maka di dalamnya mengandung dua jenis kesyirikan. Kemudian terkait masalah sumpah, kita jelaskan terkait dengan masalah sumpah di dalam kitab Tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dua bab atau tiga bab, yang bab yang ketiga adalah bab yang kita bahas ini, hal-hal yang terkait dengan sumpah. Ya, untuk meringkas waktu kita gabungkan saja bab-bab yang berbicara tentang sumpah, yaitu pada bab yang ke-43 dan bab yang ke-63. Karena berbicara masalah sumpah, ya untuk meringkas waktu kita satukan pembahasannya. Adapun bab yang ke-43 ini diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu maja'a fiman lam yakna bil halfi billahi. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya, ya bagi orang, hukum orang yang merasa tidak puas terhadap orang yang bersumpah kepada dia dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bab ini membahas wajibnya kita ridho tatkala ada orang yang bersumpah kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab yang ke-63 diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu maja'a fi kathratil halfi. Itu bab tentang hukum banyak bersumpah. Terkait masalah sumpah, di sini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah tentang definisi dari sumpah, ya pengertian dari sumpah. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga adalah hukum bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kafarat orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kelima adalah hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Banyak dari kita mungkin ya bergampang-gampang untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya terkadang sedikit-sedikit dalam masalah sepele kita mengatakan wallahi, wallahi, wallahi. Sementara banyak bersumpah ini termasuk dari perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang dia terlalu banyak bersumpah dalam perkara yang sepele, sebentar-bentar dia mengatakan wallahi, hal ini disebabkan karena kejahilan dia terkait dengan sumpah. Para ulama mendefinisikan sumpah sebagaimana yang anda dapat penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid, juga Tauhid Muyassar, bahwasanya sumpah adalah taukidu syai'i bidzikrin mu'azzamin ala wajhin makhsusin ay bi harfin min hurufil qasam. Sumpah adalah taukidu syai', menegaskan sesuatu, bidzikri mu'azzamin, dengan menyebutkan zat yang diagungkan. Jadi sumpah adalah menegaskan suatu hukum atau perkara dengan menyebutkan zat yang diagungkan, ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus, yaitu biharfin min hurufil qasam, yang diawali huruf dari huruf-huruf qasam. Huruf qasam itu ada tiga, yang pertama adalah al-wawu, yang kedua adalah al-ba'u, dan yang ketiga adalah at-ta'u. Wallahi, billahi, tallahi. Ini diantara huruf-huruf qasam. Adapun bentuk-bentuk sumpah yang disyariatkan tatkala kita bersumpah, yang tujuannya adalah menekankan atau memberikan penegas terhadap sesuatu hukum. Yang pertama adalah bersumpah dengan lafaz yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disyariatkan. Kita mengatakan wallahi, billahi, tallahi. Kalau memang tatkala itu kita membutuhkan, terpaksa untuk bersumpah, maka boleh kita bersumpah. Dan bersumpah yang disyariatkan ada tiga bentuk. Yang pertama dengan lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bismin min asma'illah, dengan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Warrahmani, bil'azimi, wassami'i. Maka ini pun boleh. Jadi bersumpah dengan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah bisifatin min sifatihi, bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'izzatillah, demi keperkasaan Allah. Warahmatillah, dengan rahmatnya Allah, demi rahmatnya Allah. Biwajhillah, dengan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Dan yang semisalnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dibolehkan atau disyariatkan tatkala memang terpaksa kita bersumpah, dibutuhkan pada suatu keadaan kita bersumpah, maka boleh kita bersumpah dengan catatan. Yang pertama, kita bersumpah dengan lafaz yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bahas poin yang ketiga yang terkait dengan sumpah, yaitu hukum bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ana ambil dari kitab Qaulul Mufid, I'anatul Mustafid, dan juga Tauhid Muyassar, bahwasanya dikatakan dalam kitab tersebut, hukum bersumpah dengan nama selain Allah ala kismaini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkun asgar, dan ini adalah hukum asalnya. Hukum asal dari bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirkun asgar, yaitu in kana yu'adzimuhu lakin la yasilu ila haddi musawatihi bi ta'zimillah. Yaitu seseorang tatkala bersumpah dengan nama selain Allah, jika dia mengagungkan orang tersebut, akan tetapi tidak sampai batasan menyamakan selain Allah di dalam pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya memang dia mengagungkan ya orang tersebut. Ya misalnya demi Syekh Abdul Qadir Jilani ataupun yang semisalnya. Tatkala dia bersumpah dengan nama Syekh Abdul Qadir Jilani, tentunya dia mengagungkannya. Akan tetapi pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi dibandingkan pengagungan dia kepada Syekh Abdul Qadir Jilani ataupun yang semisalnya yang disebutkan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini hukumnya syirkun asgar. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah, hukum asalnya adalah syirik asgar. Itu jika bentuk pengagungan dia kepada selain Allah atau nama yang dia sebutkan tatkala dia bersumpah tidak sampai ya batasan seperti dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukumnya adalah syirik asgar. Adapun yang kedua, syirkun akbar, itu in kana yu'adzimuhu ila darajatil ibadah. Itu tatkala seseorang yang bersumpah dengan nama selain Allah sampai pada tingkatan ibadah. Seperti dia mengagungkan selain Allah, kata adzimillah, seperti mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Au asyad, atau bahkan mungkin lebih. Jadi tatkala seseorang yang dia bersumpah dengan nama selain Allah dan pengagungan dia kepada selain Allah itu sama seperti dia mengagungkan Allah atau bahkan lebih, maka sumpah di sini hukumnya adalah syirkun akbar. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan ini kebanyakan dari orang-orang yang menyembah para wali-wali. Ya, beliau mengatakan di sini ya, dikarenakan li'anna katsiran minhum, jadi beliau mencontohkan yang bentuk syirik akbar yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai pada derajat ibadah yang pengagungannya menyamai pengagungan dia kepada Allah atau bahkan lebih, ya seperti orang-orang yang mereka bersumpah dengan para wali-wali yang mereka agungkan. Li'anna katsiran minhum, karena kebanyakan dari mereka yatasahalu bilhalfi billahi, bermudah-mudah untuk bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak bermudah-mudah tatkala bersumpah dengan wali yang dia agungkan. Fa'in kila lahu, idha kila lahu, jika dikatakan kepadanya, misalnya kita berseteru dengan orang yang dia mengagungkan seorang wali, kemudian kita tantang dia, ihlib billah, kalau kamu benar, kamu enggak dusta, coba kalau berani bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berani enggak? Badara bil halfi. Maka orang seperti ini akan lekas bersumpah. Ya, dia akan lakukan. Oh ya, demi Allah saya enggak seperti ini dan seperti itu. Benar, saya jujur demi Allah. Tapi wa idza qila lahu, tapi jika dikatakan kepada orang ini yang dia mengagungkan seorang wali, ihlib bima'budika wa bimu'adzamika wa bil wali alladhi anta tu'adzimuhu. Coba kalau kamu berani bersumpah dengan sesembahanmu, dengan wali yang kamu agungkan, coba berani enggak kamu bersumpah dengan wali yang kamu agungkan tersebut? Wa aba'a yahlifa, maka dia pun enggan untuk bersumpah. Kenapa? Ya khafu minal batsyi, karena takut kualat. Wah, nanti kalau saya bersumpah dengan nama wali saya yang saya sembah, sementara saya bohong nih, wah nanti saya bisa kualat. Akhirnya dia tidak berani untuk bersumpah dengan nama walinya. Tapi kalau bersumpah, diajak bersumpah dengan nama Allah, ya tasahal, dia bermudah-mudah, dia berani untuk bersumpah dengan nama Allah. Tapi tatkala ditantang untuk bersumpah dengan wali yang dia sembah, dia tidak berani. Maka yang seperti ini qarinah bahwasanya dia lebih mengagungkan wali yang dia sembah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, fa hadza syirkun akbar bila syakkin. Maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar tanpa diragukan lagi. Ini hukum bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah kafarat bagi orang yang telah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tatkala kita dahulu sering mengucapkan swear ataupun yang semisalnya, yang khawatir di dalamnya ada unsur bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka kafaratnya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah, faqala fi halfihi, dan dia berkata di dalam sumpahnya, wallata wal uzza, demi lata dan demi uzza, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kafarat bagi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang terakhir terkait masalah sumpah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Hukum-hukum yang terkait dengan sumpah yang pertama adalah tahrimu al-halfi bi ghairillahi wa anna dzalika syirkun. Ini jelas ya, haramnya bersumpah dengan nama selain Allah, dan ini termasuk dari kesyirikan sebagaimana hadis yang tadi sudah kita bacakan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan beliau menghasankannya. Kemudian yang kedua adalah tahrimul halfi billahi kadiban. Haramnya bersumpah dengan nama Allah kadiban, dalam keadaan dia dusta. Di sini mu'alif membawakan sebuah dalil dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Ini larangan bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian yang kedua, man halafa billah, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, falyasduq, maka hendaklah dia jujur. Perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang dia bersumpah dengan nama Allah, yajibu alaihi ayasduqa, maka wajib bagi dia untuk jujur di dalam sumpahnya. Tidak boleh dia bersumpah dengan nama Allah kadiban, dalam keadaan dia berdusta. Dan hukumnya ini adalah haram di atas keharaman. Ya, di sini dijelaskan ada dua bentuk keharaman. Orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Yang pertama, li'annahu man halafa billahi wa huwa kadibun faqad istahana bi'azamatillahi ta'ala. Yang pertama, karena orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dia dusta, berarti dia sungguh telah merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kok berani dia memakai nama Allah Subhanahu wa taala, membawa-bawa Allah Subhanahu wa taala atas kedustaan yang dia lakukan? Maka tatkala seorang dia bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, ya hukumnya haram di atas keharaman. Yang pertama, karena dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa annahu kadzabun. Yang kedua, karena dia berdusta. secara zatnya bahwasanya yang namanya dusta diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dia dusta melakukan dua keharaman. Yang pertama hakikatnya dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah dusta itu sendiri yang dia lakukan yang secara zatnya adalah merupakan keharaman. Kemudian dikatakan oleh para ulama, wal halfu billahi kadiban hiya al yaminu al gomuz. Jadi bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta dinamakan dengan sumpah gomuz, al yaminu al gomuz. Apa arti dari gomuz? Kalau kita lihat, gomuz itu artinya adalah membenamkan. Kenapa bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta dinamakan dengan al-gomuz, yang artinya adalah membenamkan? Sumiyat bidzalika, dinamakan yang demikian itu, li'annaha tagmisu sahibahu fil ithmi thumma finnar. Karena perbuatan tersebut, tatkala dia bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, membenamkan pelakunya ke dalam perbuatan dosa, thumma finnari, kemudian ke dalam neraka. Jadi orang yang berdusta dengan nama Allah dalam keadaan, orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, maka sumpahnya dinamakan dengan al-yaminu al-gomus, karena hakikatnya dia telah membenamkan dirinya ke dalam perbuatan dosa, kemudian membenamkan dirinya ke dalam neraka. Di sini dicontohkan seperti orang yang mengadakan jual beli. Ya, tatkala dia seorang penjual misalnya, oh ini barang ini bagus, annaha jaydun, demi Allah ini, demi Allah ini barangnya bagus. Ini saya modalnya aja sekian. Ini kalau sampean nawarnya 10 ribu enggak bisa. Ini modalnya saja 15 ribu demi Allah. Padahal dia dusta. Ya, untuk meyakinkan pelanggannya atau pembelinya, dia berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi dalam keadaan berdusta. Kemudian yang ketiga, hukum yang terkait dengan sumpah. Sebelumnya di sini dikatakan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dusta, wa hadhi kabiratun min kaba'iri dzunub. Ini termasuk dari dosa-dosa besar. Walakinnahu, akan tetapi, ashalu minal halfi bighairillahi walau kana shadiqan, masih jauh lebih ringan dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah walau kana shadiqan, walaupun jujur. Ada dua orang yang pertama bersumpah dengan nama selain Allah dan dia jujur, tidak dusta. Dan yang kedua bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Maka bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta jauh lebih ringan dibandingkan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Oleh karena itulah Ibnu Mas'ud mengatakan, la'an ahlifa, yang ini dibawakan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad Abdul Wahab, di dalam kitabnya Kitab Tauhid, di bab yang kita bahas ini, ya, perkataan Ibnu Mas'ud, la'an ahlifa billahi kadiban, aku bersumpah dengan nama Allah kadiban dalam keadaan aku berdusta, ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan, lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta itu lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan aku jujur. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari perkataan Ibnu Mas'ud ini, dikarenakan orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta ini memiliki kebaikan dan juga memiliki keburukan. Begitu pula dengan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur pun memiliki kebaikan dan memiliki keburukan. Kebaikan bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dia dusta, kebaikannya adalah kebaikan tauhid. Bersumpah dengan nama Allah adalah tauhid. Adapun kebaikan yang ada tatkala seorang itu bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur, kebaikannya adalah jujur. Di antara dua kebaikan ini, manakah yang lebih unggul? Kebaikan tauhid atau kebaikan jujur? Tentunya adalah kebaikan tauhid lebih tinggi dibandingkan kebaikan jujur. Kemudian dari dua sumpah ini ada pula keburukannya. Keburukan yang pertama, orang yang bersumpah kepada Allah dengan keadaan dusta, buruknya dia berdusta. Adapun sumpah yang kedua, yang seseorang dia bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur, ya keburukannya adalah kesyirikan. Di situ ada dua perbuatan dosa. Yang pertama dosa berdusta, dan yang kedua adalah dosa melakukan kesyirikan. Mana yang lebih ringan dibandingkan dua dosa ini? Tentunya yang lebih ringan adalah berdusta. Oleh karena itulah Ibnu Mas'ud ya mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan aku jujur. Ini bukan berarti dorongan bagi kita untuk bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, bukan. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur, ini jauh lebih ringan. Kemudian poin ya, yang hukum yang ketiga yang terkait dengan sumpah, tahrimu liman lam yakna bil halfi billah. Haramnya bagi orang yang tidak qanaah, tidak menerima orang yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan dari Ibnu Umar, ya Rasulullah bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man halafa billahi falyasduq, maka barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka jujurlah dia. Kemudian yang ketiga, wa man hulifa lahu billah, dan barang siapa yang disumpahi baginya billahi dengan nama Allah, dalam artian apabila ada seseorang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, falyardha, maka hendaklah dia ridho, dia terima. Enggak boleh dia tetap ngeyel. Wa man lam yardha, karena di sini Rasulullah bersabda, wa man lam yardha, barang siapa yang tidak ridho, tidak terima, tidak qanaah terhadap orang yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, falaysa minallah, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang tersebut. Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya. Apabila ada seseorang yang bersumpah kepada kita dengan nama Allah, maka kita wajib ridho dengan orang tersebut. Ya, karena di dalamnya ada unsur ta'dziman lillahi, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhid yang ada pada orang tersebut. Apabila kemudian beliau mengatakan thumma al-halifu, kemudian orang yang bersumpah kepada kita dengan nama Allah tersebut, jika dia jujur, ya maka kebaikan pada dirinya. Tapi jika dia dusta, dia bersumpah kepada kita dengan nama Allah dalam keadaan dusta, ya kita ridho terhadap orang tersebut, kita percaya saja, fa ithmu alaihi, maka nanti dosanya kepada orang tersebut. Akan tapi hal ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya tidak semua orang yang dia bersumpah kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala lekas-lekas kita benarkan sumpahnya. Di sini beliau menyampaikan sebagian dari perkataan ahlul ilmi, ya, kita membenarkannya, inna hadza raji'un ila man urifa sidquhu. Ya, ini dikembalikan jika kita mengetahui akan kejujurannya dia di dalam sumpah. Tapi jika orang yang bersumpah adalah orang yang fajir, orang yang fasik, orang-orang yang jelas dustanya, la yubali idza halafa ayahlifa kadiban, maka yang seperti ini tidak kita anggap, ya walaupun dia telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib bagi kita untuk membenarkan sumpahnya. Kalau kita benar-benar yakin akan kedustaannya, ada korena yang sangat kuat yang menunjukkan akan kedustaannya. Karena di dalam hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadis yang dibawakan oleh Rasulullah ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di sini Rasulullah bersabda, la tahlifu bi abaikum, yang pertama larangan bersumpah dengan nama selain Allah. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Kemudian yang kedua, man halafa billahi falyasduq, dan barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka jujur. Ya, jika kalian bersumpah dengan nama Allah, perintah yang kedua adalah kalian hendaklah jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyardha, Dan barang siapa yang ada orang jika dia bersumpah kepada kamu, maka dia maka wajib bagi dia untuk ridho. Maksudnya jika dikembalikan kepada yang sebelumnya, jika dia apa? Jujur. Kalau dia enggak jujur, enggak wajib ridho. Jadi dalam hadis ini ya, Rasulullah menggabungkan dua perintah. Yang pertama, perintah yang ditujukan kepada orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah ya, perintahnya adalah jujur tatkala dia bersumpah. Kemudian perintah yang kedua ditujukan kepada orang yang disumpahinya. Maka perintah yang kedua yang ditujukan kepada orang yang disumpahinya tersebut, ya, maka dia wajib untuk menerimanya ridho jika orang yang bersumpah sudah memenuhi perintah Rasulullah, yaitu jujur tatkala dia bersumpah. Kalau enggak jujur berarti tidak wajib untuk membenarkannya. Oleh karena itulah Syaikhul Utsaimin di sini merinci, ya, orang yang dia bersumpah kepada kita dengan keadaan dusta, wa amma bin nisbati lil makhluk, kata beliau, apapun, dan adapun jika ditinjau dari orang yang disumpahinya apakah dia membenarkan atau tidak, tatkala ada orang yang bersumpah kepada dia, ini tidak lepas dari lima keadaan. Yang pertama, diketahui akan kedustaannya, 100% dustanya. Yakin kita bahwasanya orang yang telah bersumpah kepada kita dengan nama Allah tersebut dusta 100%. Seperti anda mengatakan, demi Allah, ini HP Android. Wah, enggak mungkin Ustaz, ini HP Android misalnya. Dusta itu. Ya. Maka yang seperti ini enggak wajib untuk kita benarkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ayataraja'a kadzbuhu. Lebih condong, lebih besar akan dustanya. Dustanya lebih roji daripada jujurnya. Yang pertama kita tahu 100% dusta. Yang kedua mungkin 75% ya, kemungkinan besar dia dusta. Fakadzalika la yalzamu tasdiquhu. Maka yang demikian ini pula tidak wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ayatasawa al-amrani. Dua perkara ini sama. 50%, 50%. Ragu-ragu kita, dusta apa jujur enggak orang ini ya. Jadi kita ragu-ragu antara dusta atau jujur. Maka dalam keadaan yang seperti itu, kalau kita ragu terhadap orang tersebut akan kejujuran dan kedustaannya, fahada yajibu tasdikuhu. Maka dalam keadaan yang seperti itu wajib bagi kita untuk membenarkannya. Begitu pula yang keempat dan yang keempat dan kelima tentu lebih wajib lagi kita untuk membenarkannya, yaitu jika lebih condong akan kebenarannya. 75% dia enggak dusta, benar, jujur. Maka wajib kita untuk membenarkannya. Kemudian yang kelima, jika memang diketahui akan kejujurannya, tentu ini lebih wajib lagi kita untuk membenarkan orang tersebut. Jadi yang pertama dan yang kedua, jika memang kemungkinan besar dia berdusta atau 100% dia berdusta, maka tidak wajib kita untuk membenarkannya. Namun jika dua perkara itu sama antara dusta dan jujur, 50%, 50%, maka yang seperti ini kita wajib membenarkannya. Lebih-lebih lagi kalau kemungkinan besar atau memang benar-benar dia jujur, maka ini lebih wajib lagi. Kalau tidak, maka kita berdosa. Karena di sini diancam ya, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang tersebut. Falaisa minallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang tersebut. Kemudian yang keempat, tahrimu kathratil halfi billahi walau kana shadiqan idza lam tada'a ilaihi hajah. Yang keempat, haramnya banyak bersumpah dengan nama Allah walau kana shadiqan, walaupun dia jujur. Yaitu jika dia memang tidak memiliki hajat untuk bersumpah. Ya, tidak memiliki hajat untuk bersumpah. Kenapa haram? Kenapa banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala walaupun jujur? Ya, tanpa ada hajat ke hukumnya haram. Lianna hadza istighfafun billahi ta'ala, karena di dalamnya mengandung unsur merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab yang wajib bagi kita untuk menjaga sumpah kita dalam surah Al-Maidah ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, wahfadhu aymanakum, dan jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Ya, jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Ya, di sini dijelaskan oleh para ulama berdasarkan firman Allah, wahfadhu aymanakum, ini perintah untuk menjaga sumpah yang di dalamnya ya mengandung tatkala kita bersumpah ini harus jujur dan indal hajat, tatkala kita memiliki hajat. Tapi kalau tidak memiliki hajat dalam perkara yang sepele, yang memang kita tidak memiliki hajat untuk bersumpah, maka tidak boleh bagi kita untuk bersumpah. Hukumnya haram. Dan haramnya kalau kita lihat ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk dari al-kabair. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga jenis manusia, la yukallimuhumullahu, yang Allah tidak ajak mereka bicara, wa la yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, wa lahum adzabun alimun, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Di Rasulullah menjelaskan ini ada tiga jenis manusia yang hukumannya sangat berat. Yang pertama Allah tidak ajak bicara dia, yang kedua Allah tidak sucikan dia, dan yang ketiga dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini menunjukkan ya tiga jenis orang tersebut telah melakukan kemaksiatan yang besar, termasuk dari al-kabair, karena diazab dengan azab yang sangat besar. Yang pertama adalah usaimitun zanin. Usaimitun zanin adalah seseorang yang sudah sepuh yang dia melakukan perbuatan zina. Jadi usaimitun zanin itu orang yang sudah berumur, sudah sepuh yang dia melakukan perbuatan zina. Orang seorang pemuda yang dia berzina, yang tatkala itu sahwatnya sedang kenceng-kencengnya, dosa dan termasuk dari dosa besar. Akan tetapi lebih besar lagi dosanya tatkala orang yang sudah tua, yang pada saat itu sahwatnya merosot, kok dia tetap berzina. Menunjukkan orang tua yang berzina, memang tabiat dasar yang ada pada orang tersebut adalah orang yang suka berzina. Sehingga hukuman orang tua yang berzina lebih besar dibandingkan seorang pemuda yang dia berzina. Ya, hukumannya tidak diajak bicara oleh Allah, tidak Allah sucikan, dan baginya azab yang sangat pedih. Kemudian yang kedua, wa'ailun mustakbirun. A'ilun mustakbirun yaitu fakirun yatakabbaru 'alan nas. Orang yang fakir, miskin, tapi dia sombong di tengah-tengah manusia. Orang yang kaya, yang memiliki banyak harta, dia ada modal untuk sombong. Sedikit wajar, walaupun hakikatnya sombong itu tidak wajar. Akan tetapi orang miskin, lakin al-fakir, laisa lahu minal mal. Orang yang miskin, dia enggak punya harta. Tidak ada sesuatu yang mendorong dia untuk sombong. Tapi kok dia sombong? Sementara tidak ada sesuatu yang dia gunakan untuk bersombong ria. Hal ini yadulu ala annal kibra tabi'atun lahu. Menunjukkan bahwasanya kesombongan ini adalah tabiatnya dia. Tatkala ada orang yang miskin, yang dia sombong, dosanya lebih besar dibandingkan orang kaya yang sombong. Karena menunjukkan tabiat dasar dari orang ini adalah sombong. Kemudian yang ketiga, yang menjadi syahid dari pembahasan kita ini, wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu, dan seorang laki-laki yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Seorang laki-laki yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Maksudnya apa? Maksudnya dijelaskan di sini oleh Rasulullah, la yastari illa biyamini, tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpah, wa la yabi'u illa biyamini, dan tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpah. Tatkala dia jadi seorang pembeli, dia bersumpah. Padahal enggak ada hajat untuk bersumpah. Tatkala dia menjual, dia pun bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala walaupun jujur. Padahal pada saat itu enggak ada hajat. Anggaplah misalnya ada suatu barang, kita modalnya 10 ribu, ditawar oleh ibu-ibu 8 ribu. Enggak usah bersumpah, demi Allah Bu, ini saya modalnya aja 10 ribu. Enggak usah bersumpah, pada saat itu kita enggak ada hajat untuk bersumpah. Sumpah itu digunakan tatkala memang kita benar-benar berhajat. Misalnya kita dituduh berbuat zina, kita dituduh berpacaran padahal kita tidak melakukannya. Kita dituduh mencuri misalnya padahal kita tidak melakukannya. Pada saat itu tatkala kita dituduh sementara kita tidak melakukan, berhajat bagi kita untuk bersumpah. Pada saat itulah boleh kita untuk bersumpah kalau memang memiliki hajat. Tapi masalah jual beli ini tidak ada hajat bagi kita. Enggak bersumpah juga enggak apa-apa. Ya, maka banyak bersumpah walaupun dengan nama Allah, walaupun jujur tatkala tidak ada hajat, hukumnya adalah haram. Dan kalau kita lihat ya ancaman yang disebut oleh Rasulullah sangat besar, menunjukkan ya bersumpah dengan nama Allah walaupun jujur yang tidak memiliki hajat hukumnya adalah dosa. Ya, hukumnya adalah dosa. Kemudian yang kelima, jawazul halfi billahi idza kana sadiqan wa indal haja. Hukum yang kelima, bolehnya kita bersumpah dengan nama Allah jika kita jujur dan memang memiliki hajat. Maka bolehlah kita bersumpah pada saat itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang terkait dengan sumpah. Kita langsung lanjutkan sedikit perkataan yang dibawakan oleh Ibnu Abbas tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, beliau di sini mengatakan wa huwa antakula, yaitu seperti Anda mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Kemudian beliau mencontohkan wa takula, dan juga seperti Anda mengatakan laula kulaibatu hada la atana lusus wa laula albatu fid dari la atal lusus. Kalau seandainya tidak ada anjing kecil ini, niscaya maling sudah mendatangi kita. Walau lal batu fidari, dan kalau seandainya tidak ada bebek di rumah kita ini, la atal lusus, tentunya maling sudah mendatangi diri kita. Ataupun perkataan-perkataan yang semisalnya, ya, seandainya tidak ada yang ronda semalam, tentunya rumahnya bapak pulang sudah kemasukan maling. Kalau seandainya tidak ada satpam di rumah kita, tentunya rumah kita sudah dibobol. Ataupun di perkataan-perkataan yang semisalnya, ternyata dalam perkataan-perkataan yang seperti ini, ya, Ibnu Abbas memasukkan di dalam bentuk menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, ya, perkataan laula kulaibatu hadza la atana lusus walau lalbatu fidadil atana lusus, ini dari satu sisi dibolehkan saja. Yang pertama, jika sebagai khobar atau dia menyandarkan kepada sesuatu sebab yang memang jelas terbukti secara qadari atau terbukti secara syar'i dan tidak ada unsur penyandaran diri kepada sebab, secara hukum asalnya boleh-boleh saja. Akan tetapi beliau di sini menjelaskan, akan tetapi kebanyakan orang-orang yang mengucapkan seperti ini atau kalimat yang semisalnya, kebanyakan hati mereka ini bersandarnya kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah perkataan-perkataan yang seperti ini bagi orang-orang yang benar-benar ingin merealisasikan tauhid, yang dengannya dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dia berusaha untuk menjauhi perkataan-perkataan yang seperti ini. Walaupun dari satu sisi perkataan ini ada bolehnya, tapi orang yang bertauhid, yang dia benar-benar ingin mentakik tauhid, berusaha untuk menjauhi perkataan-perkataan yang seperti ini. Kemudian contoh yang lainnya, wa qawlu rajul li sahibihi, dan perkataan seseorang, masyaallah wa syi'ta, hal ini merupakan kehendak Allah dan juga kehendakmu. Ini jelas sudah kita jelaskan di sini adanya penggabungan dengan huruf atop wawu yang menunjukkan taswiyah, penyamaan antara kehendak Allah dan kehendak manusia yang secara hukum asalnya adalah syirik asgar. Adapun terkait dengan perkataan masya Allah wasita, nanti ada bab tersendiri, kalau tidak salah bab yang ke-44, babu qawli masya Allah wasita, bab yang ke-44 insya Allah nanti kita akan jelaskan. Kemudian juga perkataan seorang laki-laki mengatakan laulallah wa fulan, ini pun sama, seandainya tidak ada Allah dan juga dan fulan, kalau bukan karena Allah dan juga karena bapak saya, mungkin saya tidak bisa kuliah di UGM ini, ataupun yang semisalnya, dia gandengkan dengan huruf atau wawu yang menunjukkan taswiyah, berarti dia menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya adalah syirik asgar, ya, tanpa disertai dengan keyakinan. Tapi kalau disertai dengan keyakinan, nanti hukumnya bisa menjadi syirik akbar. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, la taj'al fiha fulanan, janganlah Anda menjadikan di dalam perkataan-perkataan tersebut fulan, ya, jangan menjadikan fulan, ya, wa hada kulluhu bihi syirkun. Dan semua ini yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas beliau mengatakan syirkun, termasuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Adapun dari perkataan-perkataan ini yang dicontohkan di sini, ya, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kita jelaskan insyaallah taala. Kemudian ada sedikit faedah yang dapat kita ambil dari dua ayat yang tadi kita sudah jelaskan dan dari tafsiran Ibnu Abbas. Di antara faedah yang pertama dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwasanya tauhid a'dhamu ma'murin bihi. Bahwasanya tauhid ini adalah sebesar-besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah bada bihi fi awwali nida'i fil mushafis syarif. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memulai perintah bihi dengannya memulai perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala fi awwal nida, pada awal nida, ya, yaitu Allah tatkala memanggil manusia, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ini adalah surat Al-Baqarah ayat 21, surat yang pertama di dalam Al-Qur'an, yang mana di dalam ayat tersebut, di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh manusia. Kemudian faedah yang kedua, di dalam ayat, fil ayati dalilun ala annal iqrara bi tauhidir rububiyyah la yakfi fit tauhid. Bahwasanya menetapkan tauhid rububiyah tidaklah cukup dikatakan dia bertauhid. Ya, dikarenakan orang-orang musyrikin, dikarenakan di sini Allah dalam ayat yang mulia tersebut mengabarkan bahwasanya orang-orang musyrikin ya'lamuna hadza, mereka pun mengetahui hal tersebut. Yang telah menciptakan mereka, memberikan mereka rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya, bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kalian. Berarti menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah tidaklah cukup, seorang itu dikatakan telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, di dalam dua ayat tersebut yang tadi kita bacakan, istidlalu bi tauhidir rububiyah ala tauhidil ilahiyah, yaitu pendalilan dengan tauhid rububiyah untuk menunjukkan akan tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, di antara barahin, burhan-burhan, dalil-dalil yang menunjukkan keesaan Allah untuk diibadahi semata, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki sifat rububiyah. Maka tauhid rububiyah ini adalah dalil bagi setiap manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya la yakfi al-amru bitauhid. Tidak cukup bagi seseorang itu memerintahkan untuk mentauhidkan Allah. Bala budda minan nahyi anisyirki. Akan tetapi harus baginya pula untuk melarang manusia dari perbuatan syirik. Ya, tatkala seseorang mendakwakan tauhid, mengajak orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak cukup. Kita pun harus menjelaskan larangan berbuat kesyirikan. Oleh karena itulah dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan u'budu rabbakum, sembahlah rabb kalian. Wa qala fi khatamil ayah ats-tsaniyah, kemudian Allah menutup ayat yang keduanya dengan mengatakan fala taj'alu lillahi andadan. Yang pertama perintah bertauhid, u'budu rabbakum, perintah bertauhid, dan yang selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang keduanya ini menutup firman-Nya melarang bagi mereka untuk melakukan kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andadan. Hal ini menunjukkan ya tidak cukup seseorang itu memerintahkan kepada manusia untuk mentauhidkan Allah, tapi ya bersama itu pula dia harus menjelaskan melarang manusia untuk melakukan kesyirikan. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang dicontohkan, disebutkan oleh Ibnu Abbas, ini banyak diucapkan oleh manusia yang termasuk dari kesyirikan, dan hukum asalnya adalah syirik asghar dan dinamakan dengan syirkul alfat. Ya, yang dinamakan dengan syirik yang terkait dengan ucapan walaupun sang pelakunya tidak memaksudkan di dalam hatinya. Kemudian faedah yang terakhir, bahwasanya ulama salaf ya banyak di antara mereka berdalil dengan ayat-ayat yang ayat tersebut sebenarnya menjelaskan tentang syirik akbar, tapi untuk berdalil terhadap kesyirikan yang asghar. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ini terkait dengan orang-orang musyrikin yang melakukan kesyirikan yang akbar. Tapi di sini Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat yang mulia tersebut memberikan contoh-contoh yang di dalamnya termasuk dari kesyirikan yang asghar. Yang seperti ini biasa dilakukan oleh para ulama salaf. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas bab yang langsung kita lompat bab yang ke-44 yaitu babu qauli masyaallah wa syi'ta. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.